المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب pengarang رحمه تعالى. Soalan, sahkah nikah seorang perempuan yang mana dia tahu lelaki pilihannya itu anak luar nikah? Jadi soalan pertama pagi ini, seorang wanita dia nak kahwin, tiba-tiba lelaki pasangan dia itu anak luar nikah. Jadi sah ke tak? Ha, dia nak tanya nikah dia sah tak kayak gini? Sebab dia tanya gini pasal dia orang kata anak luar nikah tak lin nikah. Ha, dia ni banyak ngaruk-ngaruk. Neh? Ha, sebab tu tujuan kita belajar. Tapi nak belajar tu kena ikhlas. Ha, sebab ramai orang belajar ada kat tak ikhlas. Bila tak ikhlas, kita jumpa guru yang menyesatkan kita. Faham? Sebab tu orang ngaji dah dengar, tapi hak tukang ngajar ngaruk. Faham? Masalah-masalah kadang-kadang ulama tak kata pun jadi kata boleh. Ulama kata tak boleh, dia kata boleh. Ulama kata boleh, dia kata tak boleh. Padahal kita dengar dah. Bak apa jadi gitu? Kerana firman Allah Taala, al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat. Orang yang tidak baik gunanya tidak baik. Jadi kalau hati kita tidak baik, kita nak pergi belajar agama, kita akan belajar dengan guru yang tidak baik. Lepas tu niat kena betul. Nah, banyak dalam bab-bab fiqh ni mengarut mengabang kali. Nah. Baru ni seorang ustazah yang popular dalam TV. Nah, tak payah sebut nama lah. Dia kata siapa yang nikah dengan perempuan yang hamil daripada zina, tak sah nikah. Yang berzina seumur hidup, anak yang lahir anak haram belaka. Nampak? Padahal ulama-ulama Syafi'i muktamad mengatakan sah nikah. Perempuan yang berzina lepas tu mengandung ada anak lah perut, nikah dengan seseorang lah. Nikah tu ada anak lah perut, faham tak? Orang panggil pengantin perut besar. Nah, ha, hukumnya sah nikah. Cuma anak dalam kandungan je bin mak. Anak-anak hak lain bin ayah tu lah. Eh, mari ustazah hak popular dalam TV ni tak sah nikah, berzina seumur hidup. Nah, padahal jelas menyalahi ulama-ulama. Jadi ha, situ kata ngajar-ngajar dah, tapi menyesatkan orang ramai. Tapi dah dia jenis keluar dalam TV, orang pakai dia. Faham? Ha, kita nak ngajar surah rimbung apa dia nak makan. Nampak tak? Ha, dia cayang je. Nah, ha, nak keluar TV dah. Nah. Ha. Ha, itu satu salah satu contoh. Seorang doktor PhD. Nah, berpangkat senator. Dia kata keluar mazi kena mandi junub. Nampak? Ha. Orang pakai lah. Orang bodoh. Pakai dia duduk dengar je. Jadi orang dalam TV sama. Nak berbicara dengan dia sama. Keluar mazi kena mandi junub. Padahal tak wajib mandi junub. Kena basuh yang ambil wuduk. Ha. Ha, ni kata. Ha, jadi hari ni soalan pertama. Orang lelaki ni pula bakal suami anak zina. Ha. Jadi ada juga orang cakap tak sah nikah dengan anak zina. Ha, sebab tu dia tanya. Tak? Ha, maka jawabnya, pernikahan dengan pasangan luar nikah tidak ada halangan. Perkahwinan mereka sah jika ada wali yang menikahkannya. Mereka yang dilahirkan di luar nikah tidak terlibat dengan dosa. Mereka tidak boleh dipersalahkan. Sebaliknya ibunya dan lelaki yang tidak bertanggungjawab itulah yang bersalah dan berdosa. Anak luar nikah itu pula hendaklah dikawal dengan iman dan ilmu agama supaya tidak terjebak kepada dosa besar yang sama apabila dewasa kelak. Lelaki yang dilahirkan luar nikah boleh kahwin dengan perempuan yang dilahirkan secara halal asalkan dinikahi atau dipersetujui oleh walinya. Begitu juga kalau lelaki nak berkahwin dengan perempuan luar nikah, mereka juga perlu kepada wali, cuma walinya perempuan luar nikah adalah wali hakim. Berdasarkan hukum yang disebutkan itu, maka bolehlah pasangan itu berkahwin. Jelas dah.